Oke, kalau anak-anak kita bu, boy band, grup band, dia ikutin gaya-gaya penyanyinya, cara ngomongnya. Udah sekarang ngomongnya juga kagak jelas tuh anak-anak alay. Pegel kalau dia ngomong ya, mata melotot, lidahnya keluar. Kalau ngomong begitu kok, loh boy. Sebenarnya saya yang bingit sama lo. Please deh, gak usah gitu, keles. Lo boy. Bapak lo sama bapak gue, lain. Kacau, kucau, udah. Nah kalau kalian alay ngomong begitu ntar kelancopan. Sampai mati jadi anak alay. Alay masuk dalam kubur, tanya sama malaikat, Maro buka, siapa Tuhan kamu? Kasih tahu gak ya? Itu anak alay. Waman Nabi buka, siapa Nabi kamu? Pengen tahu aja apa tuh bang? Alay boh. Malaikat dilawan. Nah, malaikat marah neraka lo. Masuk neraka. Neraka panas. Oh neraka panas, cius. Terus lu harus bilang wow gitu. Ya, anak alay beda po. Makanya anak nih saya titip sama empok. Empok lebih dekat sama anak. Yang lebih sayang sama anak emak. Bapak-bapak mau kurang telaten ngurusin anak. Punya anak kecil tengah malam bangun. Nangis yang bangun siapa? Emak. Bapak mau kagak bangun. Dengar bocah nangis siapa yang nangis bocah? Gue jep. Bapak kurang telaten. Bener po. Emang mah sayang banget emak yang buntingin, ya Allah. Mulai kalau buntingan belum gede, muntah tiap jam, wah weh. Udah kesiksa ya, po. Lepas 2 bulan, 3 bulan, minta ngidam yang aneh-aneh. Kadang tengah malam pengen nyium pala. Pala kereta, ngerti deh. Belum ngerasa ngomong. Dapat 9 bulan kesiksa banget emak, ya Allah, tidur miring kayak nomor 3. Terentang kayak gubah masjid. Tengkurap, takut jomblang. Tuh perjuangan emak tuh. Ya po ya. Saat-saat mau lahirin pilihan cuma dua. Kalau gak hidup mati, perjuangan emak perut sakit mulus. Lakinya dicari. Aduh bang. Ya Allah bang. Sakit. Lakinya nyamperin dikit banget ngomongnya. Sabar aja neng. Emang udah bagian lu. Sikit itu orang lain. Ya po ya. Yang ngerasain sakit emak. Dibawa ke pijan periksa. Pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3. Sampai pembukaan 9, kagak terbuka-buka. Gua omong pembukaan 3 aja tuh pinggang belakang rasanya pegel panas buat pembukaan 3. Katanya kok, katanya. Masa saya ikutin? Ya Allah. Ya Allah, keluar anak. Ya Allah, pilihan cuma 2 kok kalau gak hidup. Bro lahir ke dunia, emak sakit, emak masih perih, berlumur darah itu emak sambil ngerintih. Alhamdulillah, anak gue selamat. Bener kok? Gak ada ibu-ibu abis ngelahirin marah-marah. Anak aku keluar tuh yang tunjuk, gara-gara lu sialan. Adalah, emak mas sayang dimandiin, tubuhnya dibedong, ditimbang, dipudang, disayang. Akhirnya sakitnya tuh emak, gak berasa. Udah anak yang Allah pengudang-udang, anak tapa. Saking sakitnya beranak, enggak kenal anak sampai anak tapa lakinya dulu kok kalau udah asal dua hari tuh emak masih ayam banget bener kok. Makanya lebih dekat sama anak emak. Anak pengen makan anak sayang emak aja tuh ya udah enggak ketinggalan tas kecil itu fungsinya. Buat ala nganggur jomot apa yuk masukin buat anak ada bapak temennya buat gua bisa nggak gua makan anak bocah di tidur tuh ya gua dulu apa makanya anak emas saya rasa kok masa kondangan selamat penuh kodok bisa ada melon jadi sana kuning gede banget dulu emak lebih di kamar sekarang ini sama beja susah kok galak tegas apa kata orang tua tuh lu kaki lu patah dulu sekarang kita gimana kode jimpin udah masuk kamar, filmnya masuk ke rumah, filmnya ada di Harry. Jangan ada kasih yang kayak semua. Rasanya kalau ada Busur ya, kalau tidak kalah. Karena ini nah, dari tempat di awal. Kalau di sekatan. Mau maka tanamin agama dulu sampai kecil hati usai masukin dasar jadi orang tanamin agamanya kuat orang insya Allah pintar kalau pintar doang kerjanya minter-minterin orang tua karena udah dijual ngakunya belum persennya kan adiknya gua terpojokan selagi gue ini akhirnya bapak pengen kita meninggal dunia dapet mahal anak-anak haji diajiin baca luar biasa banyak kalau imannya kepada Allah, iman Allah, iman dengan rohim, rohim, nama yang lain namanya Ujang, tapi Abdul Ujang kurang pantas. Pantas Muhammad. Usaha nama anak Yusuf, Ismail, Ibrahim, Ayub, Sulaiman, oleh Rocky, Malik, Ridwan, yang Israel, dia dia. Ngaji lekar tuh jamin nggak kok anak saya siapa SPP nya mau sebayar diajarin mama ngaji dua alam itu alam taro malam nasro. Ya Allah, emang Ustaz ngarepin malam Senin, malam Minggu udah pere kan pada kolak ngaji. Bayaran malam Sabtu udah ngomong anak-anak besok jangan lupa malam Senin. Bayaran nih ya yang gede ceban, yang kecil gonceng. Tungguin bu malam Senin udah girang kalau kita ngajar. Eh hujan. Gak agar yang datang bu. Ya Allah udah girang banget. Akhirnya datang ngajin doang ke dia. Yang satu jadi ngiler. Yang satu nanya, mulu ganjarin. Yang satu udah belum kuat nanya pun. Mungkin sekarang begitu kok. Kritis-kritis anak sekarang. Loh kalau kita kagak bisa ngomong yang ngeri. Nanya kalau kagak aja punya sekarang. Ustaz, saya nanya. Kalau kita lagi sholat, terus kehitut. Itu batal nggak Pak Ustaz ya? Ya batal Pak Ul. Lu nanya bener-bener aja lah. Lu nanya pengetes gua. Bukan gitu Ustaz, kebatal saya mau sembahyang lagi. Kira-kira harus wudu lagi apa kagak? Ya wudu dong. Masa enggak wudu. Terus lagi kira saya basuh muka enggak Pak Ustaz? Ya basuh muka. Nanya-nanya. Itu inti pertanyaan saya. Enggak masuk akal. Masa yang kentut pantatnya di basuh muka? Hari nanya begitu, maksudnya apa punya? Dia kan kejawab. Terbalik tanya sama dia, lu kalau kentut yang malu muka lu apa patah tuh, ayo jawab muka Ustaz yang malu makanya muka lu yang dicebokin semua itu ini orang nanya aneh-aneh bu. Kalau kagak pintar-pintar kita ya kalau bahasa lagi tambah-tambah itu gejah-gejah ya Allah ini kadang-kadang aneh makanya kita ngenes anak suka pikirannya kawan gua nanya kritis ceramah aja kita Ustaz orang menyantuninya kepala anak yatim itu pahalanya sama dengan jumlah rambutnya. Oh, ada yang nyentuh di belakang Ustaz nanya kalau anak yatimnya botak bagaimana? Ada yang begitu kok itu pori-porinya Paul saya lihat juga emang begitu orang-orang buta sekarang kritis-kritis nanyanya kalau gak pintar-pintar guru mah. Mana, kita ceramah, anak-anak kencing kagak boleh ngadepin kita. Biasa kita kencing dia intip. Kan PH itu bocah. Ketemu di sekolah, Pak Guru goro. Mana saya kencing ngadepin kiblat. Ini namanya guru akal banyak, wah. Tau, emang gua kencing ngadepin kiblat kemarin. Cuman punya gua takut ke kiri, seperti gitu. Mana guru dilawan. Guru mah punya senjata pamungkas lah. Ya Allah, ini orang wajah kita emang juga begitu. Kalau kita habis kencing, kita punya disuruh istimro supaya tiris. Kalau belum tiris juga diurut, bagi laki-laki urut, tuh bengkokin ke kiri kan urut. Tuh, masih belum perempuan bagaimana Ustaz itu ya? Perempuan begini pun nih, habis kencing langsung kikik, kikik gitu, sampai nongkrong. Kalau enggak ambil handuk kecil, pasukin ke selangkangan, dari depan ke belakang tarik, baret, baret, baret. Ya, kerak deh, poh. Makanya luar biasa Islam ngajarin. Makanya nih anak-anak kita, sekarang kita ajarin agama dulu, bener kok. Madrasah, majelis taklim, pesantren, jangan dianggap sepelehin. Kenapa anak-anak kita sekolah banyak pada tawuran? Karena agamanya kosong. Akhlaknya nggak ada. Dulu kita sekolah ada pelajaran PMP, pendidikan moral Pancasila. Sekarang nggak ada moralnya udah. Bener kok. Tawuran di mana-mana. Tapi madrasah, majelis taklim, pesantren, saya belum pernah dengar ada tawuran. Santri ini tawuran sama santri ono gara-gara berebut pedung. Gak ada. Bener, Pak? Makanya agama lebih dulu ditanemin. Kalau agamanya sudah mantap, kuat, insya Allah aman. Alhamdulillah. Jadi anak-anak yang bermanfaat. Tuh, emak terutama didik. Ya, Bu? Berapa banyak emak hidupnya tuh didik anak. Berapa banyak berhasil orang tua. Makanya yang rata-rata mati duluan bapak-bapak. Ibu, kalau bapaknya mati duluan, anak masih banyak, rapi diurusin emaknya. Tuh hebatnya emak. Makanya satu orang emak bisa ngerawat 10 orang anak. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa ngerawat satu orang emak. Kebanyakan begitu, Boya. Ya Allah, ditinggal mati bapaknya, orang tuanya gak lakinya. Anak rapi diurusin emaknya, dikuli nyuci, degang gado-gado, digedein tuh anak. Berapa banyak manusia besar, besar di tangan emaknya. Rasulullah lahir ke muka bumi, gak kenal bapak, diurus emaknya, jadi manusia besar. Seorang tokoh dari India, Mahatma Gandhi, lahir ke dunia, gak kenal muka bapaknya, diurus sama emaknya, dibesarkan, disekolahin sama emaknya ke Inggris. Apa kata emaknya? Hei Gandhi, sekolah di Inggris yang benar, jaga budaya Indiamu, hati-hati kegoda dengan bule-bule di Inggris. Mahatma Gandhi dipesan sama emaknya, disekolahin sama emaknya, jadi manusia besar lantaran emak. Ibu, aja macam-macam emak dah. Emak mah jasanya gede, kualat kita, keramat kita emak dah tuh. Ya enggak, jangankan emak, jangankan bapak aja luar biasa tuh bapak. Bapak mah ya Allah, ada orang amu saya kok bapaknya mati 7 hari, 7 malam dia gadang mulu tahlilan, pakai ngeluh ya, ampun capek banget gue begadang mulu nih aki-aki 7 hari. Sampai kurang tidur gue sampai meriang-meriang gara-gara anaknya meninggal. Saya balikin, lu baru 7 malam tahlil lu begadang, lu ngurusin orang tua lu doain. Bapak lu kayak apa? Siang malam bertahun-tahun lu disini. Ternyata gitu kok. Kaki jadi pala, pala jadi kaki tuh orang tua. Gak kenal gelap, gak kenal hujan. Berangkat nyari dana, nyari duit buat lu semua, besarin anak. Saya kata gitu sama dia. Bapak mah ngakal gede, banyak orang laki mah. Tuh, punya anak kecil tengah malam masih melek aja. Emaknya udah sengkleh. Belum tidur-tidurnya bocah. Bapaknya nanya, ngapa sih nyali tuh bocah belum tidur. Aung nih bocah, tumben bang. Matanya masih melek aja. Lu apa orang laki? Akal lu banyak. Gimana kan takut-takutin biar bocah tidur. Tuh, bapak nyari akal kok. Biar sampai takut nih bocah tidur. Bapak keluar rumah sampai ngemper di pojok jendela. Di bawah tuh lagi ngemper. Ngomong dah. Tuh, emaknya ngomong. Tidur neng, ada anjing samping. Kan digigit loh. Nggak tidur, cepetan. Ada anjing di samping, kan digigit. Tuh, bocah ketakutan tidur. Itu, padahal kan bapaknya di anjing-anjing. Sampai segitu akalnya bu orang tua tuh. Bener kok. Nah, orang tua dulu memang akalnya banyak. Emang orang tua dulu kan anaknya banyak kok. Paling dikit 15. Rasanya punya saudara ada 10, 11 kok. Belas muat tuh. Ya Allah. Bukan turunan orang miskin bukan. Ini ya bukan kok semuanya uang. Gak ada yang miskin. Ya turunan pakir. Ya kalau miskin masih mendingan kok. Nah, kalau pakir ke belasar pisang. Ngarapin makan daging. Belum pernah ajak ke restoran, saya emang orang susah. Makan daging aja ngarapin orang mati. Iya tuh, masa ada yang mati baru udah girang. Batu anak banyak, bapak pulang tahlil dikasih daging. Dikompetin sama emak dikit-dikit. Ya, jadi kagak berasa daging, pok. Berasa kecap doang. Emang anak banyak ya, pok. Pernah 3 bulan gak makan-makan daging saya. Enggak ada yang mati. Adik saya sampai keluar rumah nanya sama bapak, emang enggak ada yang mati ya, pok? Ya bapak kok dari rumah gosok kan karena kudak, ntar kali neng sore-sorean gitu. Ada aja yang mati, alhamdulillah. Banyak keluarga saya girang kalau dia mati. Oh, masya Allah, kok masih gitunya orang tua dulu. Makan aja dikepel-kepelin, bang. Saya ngerasain tuh makan nasi dikit, anak 15. Nasi dikepelin dikit-dikit, begitu. Pura-pura ada kayak itu, mati. Ada kalau lapor, anu, pembuatan seraka, habis kelolo dan mati. Iya, dari 11 sampai 37 sekarang. Mati, musuh. Orang dulu mati, makan banyak. Langsung dia bawa. Mengkuru, bang. Mengkuru diirisin, nasi. Ya sekepel dua loh, mengkurunya tiga bakur. Ya tapi alhamdulillah emang sehat-sehat aja sih. Kepok dia keluar tapi ini namanya ada on. Tuh mak mak masya Allah. Apapun seorang punya sekolah ya SGP dan berarti satu akan dengan kedua orang tuanya, segala ibadahnya di hadapan Allah ditolak mentah-mentah. Ini macam-macam sama orang tua. Ini ceramah kalau lapar sama begini. Ada airnya. Belum dikasih makan. Baru kasih kopi doang, belum pak perutin ukuran. Drama begini baru-baru nguntungin balik modal juga agak mengerti. Waduh, apa ditabung-tabung ini? Oke, Bo. Banyak macam-macam, kita jangan macam-macam dengan orang tua. Jangan hari kita ini dihormatin, dihargain sama anak, kalau sekarang kita juga menghormatin orang tua. Jangan harap anak kita doyan ngaji, kalau emak bapaknya enggak doyan ngaji. Jangan harap anak kita doyan ke ibadah, doyan ke masjid, kalau emak bapaknya enggak doyan ke masjid. Maka dari itu kenapa kita mau kumpul begini, Bo, ujian kumpul begini, kita datang kumpul begini. Karena emak bapak dulunya begini. Benar? Ada nih orang-orang angkat jenderal kemarin, enggak ada. Anak jenderal kali mau kumpul ngaji sini, enggak ada, Bo. Benar? Emak kita dulunya, bapak kita dulunya di mana begini. Makanya wajar kita nih pada kumpul doyan di pengajian. Amin. Ini kita ngaji begini, Bo, enak udah. Mau ngapain lagi, udah tua, ngaji udah. Dosa kita dirontogin. Diusak, dihapus, ditipeng, digebek dosa kita tuh. Kalau teraba dosa kita menyebabkan dosa ibadah. Orang tua dosa ada, sudah teman tetangga. Sudah dosa sama laki ya, masa berkabruk. Kurang jika kadang-kadang laki diperintah. Buang aja dulu bang, terlalu hujan di bulan lu angkati. Hanya di sini pindah gitu. Kadang-kadang laki lagi tidur, bangunin salah. Bangun bang, lu lihat tau di jam berapa. Laki lagi tidur sengit jam. Jadi nah, aja melek nyet jam. Salah-salah aja kok lu. Ya Allah, makanya dosa kita kalau ngaji diusap, dihapusin. Amin. Pahalanya gede kita ngaji begini. Gede aduh pahalanya, kok. Datang aja udah ke majelis salim, ikutin guru. Ustazah bawa kitab, ngikut aja bawa kitab. Ustazah kebet-kebet aja. Ustazah tutup, lah tutup. Ngaji datang paling belakang, teman nanya, halaman berapa cing? Ah, boleh kebet doangin. Datang aja tuh, datang udah tua apalagi dah tasbih pegang banyakin nenek-nenek. Mau majang di jalanan sampai mau godain nenek-nenek. Jangan kan anak muda setan aja godain udah. Ngaji udah wak, kumpul. Pahalanya dicatat sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Amin. Pernah kita sebanyak 1000. Terawih aja ngiat jadwal imam. Malamnya terawih imamnya dia ya lama nih lama-lama. Indah kita terawih. Pahalanya gede kok. Halanya sama seperti kita nengokin orang sakit 1000 hidup 2 kilo. Wah, ini kadang-kadang nengokin orang sakit kagak bawa buah-buahan orang sakit dimakani. Akal itu kok, masa sakit gembol, ngajong, ngajong. Masyaallah. Kumpul ajaran kita ngaji anak kita yang umur panjang rezeki murah. Untung kong kita 90 masih pada. Kenapa? Karena kita makbiran macet. Oh, bisa kumpul yang banyak di sawangan Depok, ono. Tuh, mak tuh bisa bayang maghrib, bayang-bayang itu cucu untuk brero depan rumah siap-siap mau berangkat lebaran. Bener, mak bapak kita di belakang ngiringin, nenteng nong. Orang dulu buat nong po, nenteng namanya uli, dodol wajib. Bapak kita keren, pakai jas, menjaga pakai, taruh di pundak. Jalan kaki gerah, Celananya digulung gendeng bulbe. Sendalilinya ditenteng blok. Berangkat pagi pulang sore dia kenal sama saudara. Maka orang tua dulu ada yang kehilangan obor semua. Makanya wajar umurnya panjang-panjang. Benar? Yang kedua, orang dulu umurnya panjang, makanannya masih asli. Orang dulu minum air sawah enggak mati kok. Mana bekas terpakan kebo. Airnya bening banget diminum pakai gogolio tuh orang dulu. Makanya masih asli, bikinan tangan, uli, dodol, wajik, rengginang, renggini, kocerorot, har kelapa, kedeblang, sagon, geplak, ngolongol, obyo, cucur, gemplong, abuk, sagon tuh. Ini bebe makan sagon, gak boleh ngomong. Wah, nyembur. Tuh orang dulu. Sekarang kita umur ada pendek. Kenapa lebaran gak pernah datang? Silaturahmi. Udah zaman. Jangan ya, kur. Ya lebaran gak nyampe. Mau kita ketemu, buang muka. Capek muka kita buangin mulu. Tuh muka habis kita buang, kita comot, tempelin lagi tuh muka ya. Kok bagaimana mau umur panjang? Kita kadang-kadang kalah sama saudara itu orang Jawa pada. Tuh lebaran orang Jawa pada perhatian ya. Tiket bus habis pada mudik. Habis tiket, kereta habis. Mio. Mudik, Mio kan jauhnya pendek banget. Bisa kayak papan panjang kok. Gak tumpuk tiga, nyampe ke Brebes. Tidak kadang kalah kita pada. Makanya silaturahimnya kurang. Panjang, makan. Tuh udah campur zat banyak penyakit aneh-aneh kayak kencing bait tuh pendek urat asam jadi muda bibir pada menyon tangan keriting setruk belum penyakit kan yang setruk kok gak pake beromang enggak kalau kena gitu jadi ada tiga panda kering jadi tabunan emang pantatnya gatal ya garang pantatnya bahe tuh orang dulu empok tanya wak dong ya gak ya masya Allah luar mudah-mudahan ingat doa kita nih yang di kandungan putri di USG bang mau ngajit cowok cewek nih diimplang di keker cewek iya diimplang sama USG cewek po ya bener bener cewek yang keluar cewek kayak cowok yang penting sehat ya po yang penting sehat emaknya sehat bayinya sehat semuanya pada sehat jika dimudahkan oleh Allah dilancarin ya jangan sampai sesar dah naudzubillah jangan sampai ya dilancar aja tuh sesar sebenarnya bahasa bidan aja sesar sebenarnya bahasanya nyasar bukan sesar ya orang keluar bukan dari lubang jadi nyasar ya iya masya Allah mudah-mudahan biar apa sih po ya Allah po itu namanya heran banget saya keren po ya aduh ngomong ocit doang keren saya juga keren keren peng ayo dah kita doain bu ya kita baca Fatihah mudah-mudahan ya Empo Cahayu diberikan kesehatan lahir batin putrinya sehat putranya sehat dalam kandungan Empo Cahayunya sehat terus sampai persalinan Allah berikan kemudahan amin ya Rabbal Alamin kita yang hadir semua minta sama Allah mudah-mudahan dipanjangin umur sehat badan murah rezeki kita doain Bang Haji Muhammad Yusuf atau Bang Ocit atau Bang Ucup Nirin semuanya dia dapat namanya dia Aliando atau dia tadi nah mudah-mudahan beliau selalu istiqomah sehat walafiat mudah-mudahan dalam menjalankan seni beliau diberikan kelancaran rezeki yang banyak yang halal barokah dan yang diniatkan beliau semua yang baik dihijabah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang tua kita, guru kita terkhusus kita bacain Fatihah buat almarhum Engkong Haji Nirin bin Kumpul bin Kong Kumpul ya mudah-mudahan beliau yang makamnya di sini udah ada di sini makamnya beliau di sini ya, saya juga belum ziarah ntar sama beliau ntar kita ya dah doain beliau yang udah kagak ada semuanya almarhumin walmarhumat keluarga besar dari Bang Haji Ucup mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya. Allah terima amal kebaikannya. Allah jadikan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Orang-orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya telah tiada, semuanya ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah bi niyyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul bi niyyatil madhkur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinash-shiratal mustaqim, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim wa usahain juga ya kalau ada ngajit ya memang belum makan kita abang saya dia mah itu anda amplop nggak usah nyiapin saya udah bawa amplop dari rumah tidak makan ya banyak barangkali ya enggak. Gak boleh mau ngomongin begitu, dosa gak boleh. Emang gak boleh, kok guru saya marah begitu. Kalau udah kiai, ceramah minta dibayar, dosa. Kiai ceramah bu, minta dibayar, dosa tuh ya. Lebih dosa lagi, mengundang kiai kalau bayar. Itu ya.